Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadis yang dihafal pendek. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang namanya Muhammad, silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu salati 'ala an-nufasa idza matat fi nifasiha. Bab mensolatkan jenazah wanita nifas apabila dia mati pada nifasnya, yakni dia mati dengan sebab nifas. Termasuk di dalam hukum ini, khonafitina azakumullah, ialah mensolatkan jenazah wanita yang haid apabila dia mati pada masa haidnya. Namun ada perbedaan antara keduanya sebagaimana nanti akan dijelaskan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadatsana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan Shaykhuhu huwa Musaddadun kasmih. Dia Musaddad sebagaimana namanya. Qala haddathana Yazid ibnu Zuraya' قال حدثنا حسين حسين ابن ذكوان المعلم. Dia punya saudara namanya Hasan. Hasan ibn Zakwan al-Muallim, dhaif. Rawi yang dhaif. Sementara Husain dan Zakwan al-Muallim yang disebutkan di sini thiqatun. Kemudian para ulama memiliki semacam kaidah musaggharun thiqah mukabbarun dhaif. Musaggharun thiqah mukabbarun dhaif, untuk mengingat-ingat faedah semacam ini. Maknanya musaggharun thiqah, yang namanya dengan syarat atau dengan isim tasghir itu thiqah, yaitu Husainun. Itu musaghar ya, isim tasghir dengan wazan fu'ailun, thiqah. Mukabbar thiqah, mukabbar dhaif. Sementara yang dengan syarat mukabbar, takbir, lawan dari tasghir, Hasanun, itu dhaif. Ayat itu. Ayat Husain thiqah wa Hasan dhaif. Wa mithluhu, dan yang semisal itu pula, barakallahu fikum, Ubaidullah ibn Umar al-Umari thiqatun thabtun musaghar. Wa akhuhu, saudara dia, Abdullah ibn Umar al-Umari dhaif. Saya faham ya? Ubaidullah ibn Umar al-Umari thiqah, dan dia musaghar Ubaidullah, Ubaid. Sementara saudaranya Abdullah bin Umar al-Umari dhaif, dan dia abad, mukabbar. Nah, ini di antara maklumat dan mahfudat dari para masyaikhna. Kalau mereka membuat faedah, hendak ya fulan, hat musaghar thiqa wa mukabbar dhaif. Atau harus bikin contoh rawi-rawi, kalau tasghir rawi yang dengan sifat tasghir dia thiqah, dengan takdir bukan tasghir dia dhaif. Dicontohkan dua tadi, Husain bin Zakwan al-Muallim musaghar thiqah, wa akhuhu Hasan bin Zakwan al-Muallim mukabbar dhaif. Ubaidullah ibn Umar al-Umari musaghar thiqah, wa akhuhu Abdullah ibn Umar al-Umari mukabbar dhaif. Hadza. Fahimtum? Ayuhan nas. Naam. Faedah yang serupa yang juga biasa disampaikan oleh para ulama una ialah yang sering kita sampaikan di sini, thiqatun baina dha'ifain. Thiqatun baina dha'ifain. Siapa yang dimaukan, ikhwan? Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' imam. Bapaknya al-Jarrah ibn al-Malih dha'if. Putranya Sufyan ibn Waqi' dha'if. Sehingga beliau thiqatun baina baina dha'ifain. Paham ya? Ini semuanya maklumat. La yuhibbuhu illa dhukur rijal. Barakallahu. Tidak ada yang mencintai fawaid semacam ini kecuali laki-lakinya, kaum laki-laki. Qala rahimahullah haddathana Abdullah ibn Buraidah. Abdullah ibn Buraidah ibn al-Hasib. Buraidah ibn al-Hasib sahabi. Wa Abdullah putranya tabi'i. Abdullah ibn Buraidah. Dia punya saudara namanya siapa ya, Khan? Dia punya saudara namanya siapa ya, Khan? Ismail. La. Namanya siapa ya, Khan? Namanya? Sulaiman, ahsan taya Yusuf. Namanya Sulaiman ibnu Buraidah. Ada Abdullah ibnu Buraidah, ada Sulaiman ibnu Buraidah. Wakilahuma thiqah. Dan kedua-duanya sama-sama thiqah. Baik Abdullah ibnu Buraidah ataupun Sulaiman ibnu Buraidah. An Samurah radhiyallahu an. Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu. Qala dia berkata sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat di belakang nabi alaihi salatu wasallam, alam ra'atin matat fi nifasiha, mensolatkan jenazah wanita yang mati pada masa nifasnya, mati dengan sebab nifasnya, faqama 'alaiha wasataha, maka Rasul pun berdiri mensolatkan jenazah itu di bagian tengahnya. Berdiri di bagian tengah-tengahnya. Hadis ini, khonafidina azakumullah, ada beberapa faedah di dalamnya. Yang pertama ialah mensolatkan jenazah wanita yang nifas. Faham ya? Mensolatkan jenazah wanita yang nifas, yang mati karena nifasnya. Termasuk dalam hukum ini seperti yang disampaikan di atas, mensolatkan jenazah wanita yang mati di masa haid. Disolatkan. Tidak ada bedanya wanita mati dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid wa nifas. Sama-sama disolatkan jenazahnya. Perkara yang kedua terkait dengan posisi imam dalam mensolatkannya. Dikatakan di sini faqama 'alaiha wasathaha, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri di tengah-tengahnya. Menunjukkan hukum ini berlaku untuk semua jenazah wanita. Kalau jenazahnya wanita, imamnya berdiri di tengah-tengahnya. Baik wanita yang mati dalam keadaan suci ataupun wanita yang mati dalam keadaan haid ataupun nifas. Semuanya sama. Di tengah-tengahnya. Tayyib. Faedah yang ketiga, wa hadza huwal aham. Faedah ketiga yang terpenting terkait dengan maksud tujuan, Al-Imamul Bukhari rahimahullah membawakan bab ini di dalam Kitabul Janais. Dijelaskan oleh Az-Zain Ibn Al-Munayyir. Qala Az-Zain Ibn Al-Munayyir rahimahullah wa ghairuh. Al-maqsudu bihadihi tarjamah. Al-maqsudu bihadihi tarjamah. Annan nufasa. Wa in kanat ma'dudatan min jumlati syuhada. Annan nufasa'a wa in kanat ma'dudatan min jumlati syuhada fa inna salata 'alaiha mashru'ah bi khilafi syahidil ma'rakah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maksud dari bab ini adalah bahwasanya wanita nifas yang mati dengan sebab nifas, walaupun masuk dalam kategori syuhada yang mati syahid, namun mensolatkan jenazahnya disyariatkan. Berbeda dengan syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan pertempuran. Paham ya? Wa bayanu dzalik, penjelasannya barakallahu fikum, asyuhada'u 'ala qismain. Orang-orang yang mati syahid ada dua macam. Yang pertama ialah syuhada'ul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid di medan perang fisabilillah. Matinya dalam medan jihad. Ini memiliki hukum yang tersendiri terkait dengan jenazahnya. Di antaranya, tidak dimandikan. Tidak dikafani. Cukup dengan baju yang melekat di badannya. Ada yang mengatakan sunnah dikafani. Yang berikutnya, tidak disolatkan jenazahnya. Langsung dikuburkan. Ada yang mengatakan sunnah saja disolatkan jenazahnya. Saya paham ya? Ini syuhada ma'arakah. Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan fisabilillah memiliki hukum tersendiri. Di antaranya, tidak wajib disolatkan. Langsung dikubur di tempat dia mati. Ini syuhada ma'arakah. Al-qismu thani, bagian yang kedua, barakallahu fikum, ialah syuhada'ul akhirah. Syuhada'ul akhirah, orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Artinya, orang-orang yang dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Namanya syuhada'ul akhirah. Seperti, al-mar'ah matat fi nifasiha. Sekarang ini, yang dibahas. Wanita yang mati karena nifas. Dia melahirkan anaknya, nifas, mati karena itu. Itu syahidah. Termasuk orang yang mati syahid. Di antaranya lagi ya ikhwan, al-gharqa. Orang yang mati tenggelam. Di antaranya lagi adalah al-hadma. Orang yang mati dikarenakan reruntuhan atau longsor. Ada lagi yang berikutnya, al-mabtun. Orang yang mati karena penyakit dalam perutnya. Dan beberapa contoh-contoh yang lain yang disebutkan dalam riwayat. Di antaranya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Seseorang yang terbunuh karena membela hartanya, dikatakan syahid. Orang yang terbunuh karena membela diri, namanya syahid. Ini disebut dengan syuhada akhirah. Persyaratan dia dikatakan sebagai mati syahid dan mendapatkan keutamaan tersebut kalau selama hidupnya dia di atas sunnah. Baik, kalau semasa hidupnya dia di atas sunnah. Seorang wanita yang salihah, dikenal dengan kesolehahannya, dikenal dengan ibadahnya, amalannya, ketaatannya, dikenal sebagai seorang di atas sunnah, sunniyah, salafiyah, akidahnya sahihah, manhajnya kuat dan lurus, masya Allah, dia melahirkan anaknya mati, maka dia mendapatkan pahala syahadah, mati syahid, tetapi dikatakan syahidul akhirah. Begitu pula yang lain-lainnya, yang disebutkan tadi, kalau semasa hidupnya dia orang yang soleh di atas sunnah, maka itu termasuk syuhadaul akhirah. Tayyib, yang dibahas sekarang ikhwan, orang-orang yang termasuk syuhadaul akhirah ini kalau dia mati sama dengan kaum muslimin yang lain. Paham? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di makbarah muslimin sebagaimana muslimin yang lain. Jadi paham ya? Tidak ada bedanya dengan kaum muslimin yang lain. Bedanya dia mendapatkan keutamaan mati syahid syuhadaul akhirah. Paham insyaallah ya? Ayuhannas. Tayyib. Maka di sini bab ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya wanita yang mati karena nifas walaupun dia termasuk syuhada, tetapi tetap disyariatkan untuk mensolatkan jenazahnya. Kaifiahnya, tata caranya, semuanya sama dengan muslimin yang lainnya, sama dengan muslimah-muslimah lainnya yang meninggal dunia. Tidak ada bedanya. Jadi fahami? Yang memiliki hukum khusus hanya syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran. Fi sabilillah. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab. Aina yaqumu minal mar'ati warrajul. Bab, di manakah imam berdiri ketika mensolatkan jenazah wanita atau laki-laki. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Imran ibn Maysarah. Qala haddathana Abdul Warith ibn Sa'id At-Tannukhi. Qala haddathana Husain. Siapa nama bapaknya ikhwan? Husain bin Zakwan al-Mu'allim yang tadi. An ibni Buraidah, dari ibnu Buraidah. Namanya siapa ini ibnu Buraidah? Namanya Abdullah. Tahu dari mana? Dari isnad yang sebelumnya, dikarenakan hadis ini sama. Qala haddathana Samurah bin Jundub. Yang tadi Samurah saja diterangkan sekarang dengan nama bapaknya Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Qala, dia berkata, sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha wasataha. Lafadznya sama barakallahu fikum. Saya salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam mensolatkan jenazah seorang wanita yang mati pada nifasnya, maka Rasul alaihi salatu wassalam berdiri di bagian tengahnya. Barakallahu fikum. Intaha. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau jenazahnya kaum wanita, maka imamnya berdiri di bagian tengah-tengahnya barakallahu fikum. Tayyib. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab dengan bentuk istifham, pertanyaan. Di mana berdirinya? Jenazah perempuan di mana berdirinya imam? Jenazah laki-laki di mana berdirinya imam? Beliau menggunakan bentuk istifham pertanyaan dikarenakan ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah ada mutafriqah bainal rijali wan nisa. Tidak ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan jenazah wanita. Tayyib. Yakni di imam berdiri bagian tengahnya. Baik jenazah laki-laki atau jenazah wanita, imam di tengahnya. Pendapat yang kedua barakallahu fikum. At-tafriqah bainar rijali wan nisa. Membedakan antara jenazah laki-laki dan jenazah wanita. Kalau laki-laki di bagian kepalanya, sementara kaum wanita di bagian tengah-tengahnya. Wa hadzal akhir huwa shawab. Wa hadzal akhir huwa shawab. Pendapat yang terakhir, yang kedua itulah pendapat yang benar. Itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam seperti yang disebutkan dalam riwayat riwayat yang lainnya dengan tegas. Kalau jenazah laki-laki, di imam berdiri di bagian kepalanya. Kalau jenazah perempuan, maka imam berdiri di bagian tengahnya. Baik, sekarang bagaimana kalau ada jenazah lebih dari satu, laki dan perempuan? Supaya bisa menata dengan baik sesuai dengan sunnah. Jawabannya, untuk yang wanita diletakkan di dekat dengan kiblat, dekat tembok kiblat. Itu jenazah perempuannya. Sementara jenazah laki-laki dekat dengan imam. Bedanya, jenazah laki-laki bagian kepalanya disejajarkan dengan bagian tengah jenazah yang wanita. Kemudian imam sholat menghadap ke jenazah laki-laki bagian kepalanya yang otomatis menghadap ke bagian tengah jenazah wanitanya. Itu tata cara yang sesuai dengan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Atau dengan cara yang lain, yang pertama mensolatkan jenazah laki-laki, selesai, baru kemudian mensolatkan jenazah perempuan tersendiri, selesai. Masing-masing. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Ma'qil ibnu Muqarrin. Disebutkan utiya bi janazati rajulin wa imra'ah. Fa shalla 'ala ar-rajul thumma shalla 'ala al-mar'ah. Pernah Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin radhiyallahu an didatangkan dengan jenazah laki dan perempuan. Maka beliau mensolatkan jenazah laki-laki terlebih dahulu, baru kemudian mensolatkan jenazah wanitanya. Sehingga imma hadza wa imma hadza. Tapi yang ma'ruf dan yang masyhur ialah langsung jadi satu. Dikumpulkan semua jenazah yang ada jadi satu dengan tertib yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qara'na hadithan wahida. Hadith Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Apa hukumnya menggabungkan atau mengerjakan puasa Daud plus puasa Senin Kamis? Karena fitna azakumullah, kalau antum sudah terbiasa melaksanakan siam Daud, yakfika hadza. Cukup bagi antum yang seperti itu. Dikarenakan puasa Daud, tidak ada yang lebih afdal daripadanya. Dan orang yang puasa Daud pasti akan menjumpai puasa Senin, puasa Kamis. dia juga melaksanakan lebih dari 3 hari dalam sebulan. Sehingga puasa 3 hari dalam sebulan dia dapatkan. Puasa Senin dia dapatkan. Puasa Kamis dia dapatkan. Sehingga cukup dia meniatkan siyam Dawud. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kecuali kalau seandainya dia mendapati puasa-puasa yang sifatnya insidental. Kayak puasa Arafah, puasa Asyura. Baik, misalkan puasa Arafah bertepatan dengan puasa Dawudnya. Maka dia niatkan dua. Niat puasa Dawud dan niat puasa Arafah. Wa hakadza barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamissawab. Masya Allah. Saya dites nahwunya ya, Pak. Tanyakan kepada ahli nahwu ya. Naam. Apakah juga mendapatkan fitnah kubur orang-orang yang mati dalam keadaan syuhadaul akhir? Naam. Mendapatkan fitnah kubur sebagaimana layaknya kaum muslimin. Yang selamat dari fitnah kubur hanya orang-orang yang mati syahid. Syahidul ma'arakah dan murabit, orang-orang yang menjaga perbatasan di dalam peperangan fisabilillah saja. Apabila seseorang mati syahid dikarenakan tenggelam di laut dan jenazahnya enggak diketemukan, apakah telah gugur kewajiban untuk menguburkannya? Jawabnya na'am. Maka laut sebagai kuburan dia. Dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat gaib. Dikarenakan tidak ada yang mensholatkan dia. Ada santri MTF. Setiap daras am tidak pernah mau menghafal hadis. Wah, ini malas belajar. Tidak niat jadi orang pinter. Jadi disemangati supaya dia menghafal hadis. Barakallahu fikum. Itu untuk menumbuhkan semangat taklim, semangat belajar. Kemanfaatannya adalah untuk antum sendiri, barakallahu fikum. Selama di ma'had saja antum tidak punya semangat, antumnya malas. Bagaimana kiranya di luar ma'had? Hah? Tambah binasa, barakallahu fikum. Pandangan saya sudah terkunang-kunang lihat kertas-kertas ini ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk sementara yakfi dulu. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.